Afan mau tanya, apakah yang dinamakan dengan khuf itu atau dinamakan khuf itu seperti apa, Ustaz? Ya, khuf diterjemahkan sepatu. Hanya saja khuf ini adalah sejenis sepatu yang dipakai oleh mereka dalam safar ataupun tidak safar untuk melindungi kakinya dari cuaca dingin dan sejenisnya. Ini cuaca dingin ataupun yang lainnya. Sehingga dia akan memasukkan kakinya ke dalamnya sampai di atas mata kaki, dan kalau dulu diikat sehingga mirip dengan sepatu-sepatu sekarang yang diikat yang sampai di atas mata kaki, dan itu yang disebut dengan khuf. Wallahu ta'ala a'lam. Biasanya memang repot untuk membukanya kembali atau memakainya kembali. Sebagian ulama mengkiaskannya dengan sepatu. Wallahu ta'ala a'lam.